الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-15 yang disebutkan oleh al-muallif wa hafizahullah ta'ala, termasuk di antara hal-hal yang membatalkan solat. Beliau berkata, hafizahullah, faskhun niyati bittaraddudi bilfaskhi. Termasuk di antara hal yang membatalkan sholat adalah menghapus niat, membatalkan niat dengan at-taraddud, dengan keraguan apakah membatalkan sholatnya atau melanjutkan sholatnya. Maka muncul keraguan apakah dia membatalkan atau dia meneruskan. Wabil azmi alaihi lianna istidamata an-niyyati syartun. Apakah dengan cara taraddud, ragu, atau dengan azam yang kuat bahwa dia membatalkan niatnya. Maka ini juga termasuk di antara hal yang membatalkan salat. Lianna istidamata an-niyyati syartun. Disebabkan karena melanjutkan niat mulai dari awal sholat hingga akhir sholat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap amalan memerlukan niat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama al-amalu binniyat, amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dan setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka dalam setiap amalan ibadah harus disertai dengan syarat niat. Tidak sah seorang yang melakukan satu amalan ibadah tanpa disertai dengan niat. Maka demikian pula dalam amalan sholat, ketika seorang hendak mengerjakan sholat maka dia harus memulai amalannya dengan niat. Dan di sini peringatan yang sering kita ulang-ulangi bahwa yang dimaksud niat adalah tekad yang terdapat di dalam hati untuk melakukan satu perbuatan, keinginan yang kuat yang terdapat di dalam hati seseorang, bukan lafaz, bukan ucapan usalli fardhal maghrib, bukan ucapan nawaitu. Adapun yang demikian ini bukanlah niat, tapi talaffuz bin niyyah. Jadi talaffuz bin niyyah, melafazkan niat, dan melafazkan niat di dalam sholat, dalam berpuasa dan amalan-amalan yang lainnya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menganggap itu merupakan amalan bid'ah. Namun yang dimaksud dengan niat adalah yang terdapat di dalam hati seseorang, keinginan untuk mengamalkan suatu amalan. Ketika seorang berniat mulai dari awal sholat, maka niat tersebut harus terus menyertai ibadah sholatnya hingga salam, hingga akhir dari sholat yang dia kerjakan. Harus disertai dengan an-niyah. Maka apabila di pertengahan sholat, lalu kemudian dia membatalkan niatnya, menggugurkan niatnya, atau dia menjadikan niatnya tersebut taraddud, ya, sehingga tidak ada azm, sebab yang dimaksud niat adalah al-azm, keinginan yang kuat untuk terus mengerjakan amalan tersebut. Maka ketika terjadi keraguan, maka yang demikian ini membatalkan sholat seseorang. Namun bukan termasuk di antara hal yang ragu ketika seseorang merasakan sesuatu. Misalnya ada yang dia rasakan, apakah ini keluar atau tidak keluar, apakah ada angin yang keluar atau tidak keluar. Namun dia tetap dalam posisi mengerjakan sholat dan dalam posisi bertekad untuk melanjutkan sholatnya. Maka dalam keadaan seperti ini, selama tidak ada yang meyakinkan bahwa benar-benar wudunya batal disebabkan karena ada angin yang keluar, maka dia tetap di dalam sholatnya. Fal yaqin la yazulu bisyakki, maka dengan keyakinan tersebut tidaklah hilang disebabkan karena adanya hal-hal yang meragukan. Lalu kemudian kita memasuki masalah yang berikutnya, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Ma yukrahu fi sholati, apa-apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Maka pada permasalahan yang ke-8 ini beliau hendak menyebutkan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci untuk dilakukan di dalam sholat, namun tidak sampai membatalkan sholat seseorang. Tidak sampai membatalkan sholat seseorang. Yang dimaksud makruh di sini adalah makruh dalam istilah para ulama ul-usul yang masyhur. Apa yang dilarang di dalam syariat, namun larangannya itu merupakan larangan yang tidak tegas seperti dilarangnya perkara-perkara yang haram. Maka ini yang dimaksud oleh beliau istilah makruh pada bab ini. Lalu beliau mengatakan, yukrahu fi sholati al-umuru taliyah, dimakruhkan, dibenci untuk dilakukan di dalam sholat perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-iqtisaru al-fatihati fi raq'atainil ulayain, mencukupkan, ya, merasa cukup dengan membaca al-fatihah, merasa cukup dengan membaca al-fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Limukhalafati dzalika li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadjihi fi sholati. Hal ini disebabkan karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingannya di dalam salat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa membaca surah setelah membaca al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama ini adalah merupakan amalan yang dianjurkan, amalan yang disyariatkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau secara rutin mengamalkan amalan ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat pertama salat al-Maghrib, 2 rakaat pertama salat subuh, salat zuhur, asar, isya. Pada 2 rakaat yang pertama, maka ini dianjurkan tidak hanya mencukupkan dengan membaca suratul Fatihah, namun hendaknya ditambah dengan surah atau ayat-ayat setelah suratul Fatihah. Lalu apa hukumnya ketika seorang meninggalkan membaca surah setelah membaca suratul Fatihah? Maka telah kita bahas pula bahwa terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Ada sebagian pendapat yang mengatakan wajib. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fasaidan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah fasaidan, dan tambahannya. Telah kita jelaskan bahwa riwayat dengan tambahan fasaidan ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian menganggap bahwa tambahan tersebut tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara dalam riwayat yang lain seperti hadis Muaz menunjukkan bahwa seorang yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia hanya membaca Al-Fatihah, ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan. Namun tidak menjadi sesuatu yang rutinitas, selalu meninggalkan dan mencukupkan membaca suratul Fatihah pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Oleh karena itu tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha bagi orang yang meninggalkan, seorang yang meninggalkan membaca surah setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama, ini adalah perkara yang makruh. Kemudian yang kedua, kata beliau, takrarul Fatihah, mengulang-ulangi bacaan Al-Fatihah pada 1 rakaat. Pada 1 rakaat dia sudah membaca Al-Fatihah, dia tahu bahwa dia membaca Al-Fatihah, dia ulangi lagi, dia membaca lagi Al-Fatihah. Limukhalafati dzalika aidan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam baca Al-Fatihah hanya 1 kali saja. Lakin ingkarraha lihajatin, akan tetapi jika dia mengulanginya karena ada kebutuhan, karena ada keperluan, yani ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia ulangi, ka'an yakuna fatahul khusyu' wa hudurul qalbi inda qira'atiha. Seperti misalnya dia ketika membaca dia tidak khusyuk, hatinya tidak dalam keadaan hadir ketika dia membaca, sehingga dia ragu, tadi saya membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, meskipun kita hukumnya asal bahwa seorang berjalan di atas apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau kebiasaan dia membaca Al-Fatihah, maka dia dianggap membaca Al-Fatihah meskipun kadang-kadang dia tidak mengingatnya. Meskipun kadang-kadang dia tidak mengingatnya karena tidak khusyuk, hatinya dalam kondisi tidak hadir, tidak konsentrasi ketika itu. Namun kata para ulama, apabila seorang dalam keadaan tidak khusyuk, terganggu konsentrasinya sehingga menimbulkan keraguan apakah dia membaca atau tidak, maka tidak mengapa dia mengulangi bacaan Al-Fatihah. Fa arada takraraha liyahdhura qalbuh, maka dia ingin mengulangi bacaan tersebut agar hatinya konsentrasi. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa yang demikian. Walakin bi syarti alla yajurrahu dzalika ila alwiswas, akan tetapi dengan syarat yang demikian tidak menyeret dia kepada amalan waswas. Ya, dia sudah tahu, dia sudah yakin dia membaca Al-Fatihah, namun dia ragu. Ya, wah ini sah enggak Al-Fatihah? Akhirnya dia ulangi lagi. Seperti halnya perbuatan seorang yang bertakbir berkali-kali. Imam sudah membaca dalam keadaan dia masih ragu, ini takbirnya sah atau tidak sah? Padahal dia yakin bahwa dia melakukan takbir. Nah, maka orang yang seperti ini ditimpa penyakit was-was. Dan yang demikian tidak diperbolehkan. Waswas itu dari syaitan. Hendaknya dia menjauhkan diri dari sifat waswas tersebut. Sehingga kalau disebabkan karena waswas, maka jangan dia mengulangi bacaan Al-Fatihah. Jangan dia mengulangi bacaan Al-Fatihah. Dia sudah konsentrasi, dia jelas membaca suratul Fatihah, lalu dia ulang-ulangi dengan alasan bahwa jangan sampai bacaan yang sebelumnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.